Seringkali anak berpikir hadiah mewah menyenangkan orang tua. Seringkali anak berpikir rumah dan perjalanan pasti menyenangkan. Namun ada yang dilupakan. Bukan soal apa yang kita punya, tapi bijak ke anak di dalam kehidupan. Karena anak yang bijak itulah kebahagiaan dan kebanggaan orang tua yang sejati. Pergi berjalan-jalan akan berakhir di satu waktu. Menikmati apapun yang ada, berganti mobil, itu hanya sementara. Tetapi yang abadi adalah bijak dari anak. Sehingga dia menjadi anak yang juga bajik di dalam mengabdi, tahu menempatkan diri, membuat namanya harum di sana sini. Maka orang tua di ketuaan usia tak lagi merasa tua jadi masalah. Justru sebaliknya, hari tua penuh dengan keindahan kenyamanan bukan karena panjangnya perjalanan liburan. Hari tua penuh dengan kegairahan bukan karena bergantinya mobil, kendaraan yang ditumpangi. Tetapi hari tua semakin berbunga-bunga karena bijaksana sang anak menjadi harum yang tak tertahankan. Kesana kemari di mana dia ada, orang tua menjadi terpuji. Betapa bahagianya. Tidakkah kita merindukan gairah yang sama? Jadilah anak yang bijak jika ingin membahagiakan orang tua. Temukan kebahagiaan sejati, yaitu menjadi anak yang mengabdi. Semoga kita jadi anak yang bijak.